Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawa'id fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyati wal Asma'i was Sifati yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada Al-Qa'idatu As-Thaminatu Wa-Thalathun, kaidah yang ke-38. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, kullu manidda'ar rububiyyah fakadhibun dajjalun wa hadha muttafaqun alaihi bainal muslimin. Barang siapa yang mengaku memiliki sifat rububiyah, atau dengan kata lain mengaku pemilik sifat-sifat Tuhan, atau dia adalah Tuhan, fakadhibun dajjalun, maka dia adalah seorang pendusta, dajjalun, serta seorang dajjal. Dajjal itu maknanya pendusta besar. Dan ini kata Syekh disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Kaidah ini beliau nukil dari sebuah kitab yang berjudul Iqdud Durar fi Akhbaril Muntadhar wa huwa al-Mahdi alaihi salam, yang disusun oleh salah seorang imam yang bermadhab Syafi'i, Imam Yusuf bin Yahya bin Ali bin Abdul Aziz Al-Maqdisi As-Sulami As-Syafi'i, wafat tahun 658 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-38. Kita masih dalam pembahasan kaidah-kaidah tauhid rububiyah. Maka ingatlah kaidah ini, insyaallah taala tauhid kita terjaga. Tidak akan terkotori oleh orang-orang yang menyesatkan umat ini atau berusaha menyesatkan manusia dengan mengaku-ngaku dia punya sifat-sifat ketuhanan, atau bahkan dialah Tuhan yang memiliki sifat-sifat rububiyah sehingga dia yang pantas untuk disembah. Maka kita harus yakin dia itu adalah pendusta, bahkan dia adalah salah satu dajjal, pendusta besar. Jadi jemaah sekalian, istilah dajjal itu memiliki dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah untuk setiap pendusta besar. Di antaranya pendusta besar itu adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan, atau mengaku memiliki sebagian atau bahkan seluruhnya sifat-sifat ketuhanan, maka dia juga disebut dajjal. Sebagaimana dajjal akhir zaman juga mengaku seperti itu. Begitu pula orang yang mengaku sebagai nabi juga disebut dajjal. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan muncul 30 orang kadzabun dajjalun. Beliau namakan tukang berdusta, dan para pendusta besar, Dajjalun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menamakan mereka sebagai para Dajjal. Setiap mereka mengaku sebagai nabi. Mereka jumlahnya ada 30 orang. Namun para ulama menjelaskan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 30 ini yang pengikutnya banyak. Adapun yang pengikutnya sedikit itu jauh lebih banyak. Namun yang pengikutnya banyak itu 30 orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menamakan mereka Dajjal. Begitu pula jemaah sekalian, seringkali kita baca dalam buku-buku akidah para ulama ketika menyebutkan tentang para dukun dan para tukang sihir juga menamakan mereka dengan Dajjalun, para Dajjal. Jadi para dukun dan para tukang sihir juga termasuk kategori para pendusta besar. Kenapa? Mereka juga mengaku punya sifat Allah, yaitu tahu perkara gaib. Makanya disebut orang pintar kan? Orang pintar kata masyarakat. Tapi dalam bahasa syariat mereka adalah Dajjal, pendusta besar. Jadi ini makna Dajjal secara umum. Adapun yang khusus adalah Dajjal yang nanti akan muncul di akhir zaman sebagai pertanda kiamat sudah sangat dekat. Ini Dajjal yang khusus yang memiliki ciri-ciri khusus. Baik. Jadi jemaah sekalian, kita tentu meyakini pemilik sifat-sifat rububiyah atau yang layak disebut sebagai Rabb hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dasar tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu maknanya mengimani Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya pemilik sifat-sifat rububiyah. Lalu apa itu sifat-sifat rububiyah? Sifat-sifat rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali kepada tiga sifat. Semua perbuatan Allah itu kembali kepada tiga sifat: mencipta, menguasai, dan mengatur. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Dia pula yang menguasai mereka, Dia pula yang mengatur mereka. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, maka Dia pula yang menguasai kehidupan dan kematian itu, Dia pula yang mengaturnya. Allah yang menciptakan rezeki dan segala kenikmatan, Dia pula yang menguasainya, Dia pula yang mengaturnya. Jadi kalau mau dirinci, rububiyah itu banyak. Allah yang menciptakan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menganugerahkan kenikmatan. Begitu pula Allah yang menakdirkan adanya semua musibah dan malapetaka. Allah yang menciptakannya, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Dan jemaah sekalian, hari-hari ini kita sedang ditimpa musibah. Belum jelas kapan selesai musibah pandemi ini. Saudara-saudara kita juga tertimpa musibah dari kecelakaan pesawat, tanah longsor di Sumedang, banjir besar di Kalsel, sampai hari ini masih. Begitu pula gempa bumi di Sulawesi Barat, ada banjir lagi di Sulawesi Utara. Nah jemaah sekalian, kita harus yakin itu semua ciptaan Allah. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Makanya ketika terjadi musibah itu, jangan dulu kita berpikir ini karena curah hujan terlalu banyak. Jangan itu yang duluan kita pikirkan. Yang duluan kita pikirkan adalah dosa-dosa kita. Ini yang dicontohkan para sahabat dahulu. Pernah terjadi gempa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Apa yang pertama beliau lakukan? Beliau memerintahkan seluruh masyarakat untuk bertobat. Bahkan beliau mengancam mereka kalau terjadi gempa lagi, saya enggak mau tinggal dengan kalian. Berarti kalian memang tukang maksiat terus, enggak tobat-tobat. Sampai segitunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pantas saja jemaah sekalian, di zaman beliau dua superpower dunia ketika itu, Romawi dan Persia, yang kita baca dalam sejarah luar biasa kehebatan tentara mereka. Hampir tidak ada negeri-negeri yang berperang dengan mereka kecuali mereka bisa kalahkan. Dengan pengalaman tempur berabad-abad lamanya, Romawi dan Persia. Tetapi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka berada di bawah kaki kaum muslimin, bermohon-mohon minta damai, enggak berani perang. Itu Romawi dan Persia jemaah, dan itu enggak masuk akal sebenarnya. Orang-orang Arab padang pasir enggak pernah jadi tentara? Enggak pernah jadi tentara jemaah sekalian. Enggak ada mereka punya kerajaan, enggak ada. Ada cuma suku-suku yang suka tawuran antar kampung. Itu orang-orang Arab. Tiba-tiba bangkit hanya dalam waktu singkat dan bisa menaklukkan dua superpower. Apa yang menjadi kekuatan mereka? Tidak lain iman dan takwa. Karena enggak masuk akal mereka bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Romawi dan Persia pun ketika berjumpa dengan pasukan kaum muslimin, mereka tertawakan. Enggak ada seragam. Pedang-pedangnya pendek, kuda-kudanya pun pendek. Tidak ada peralatan tempur dan jumlahnya jauh-jauh lebih sedikit. Tetapi jemaah sekalian, di medan tempur kaum muslimin bisa menaklukkan mereka. Dan zaman dulu bukan tempur seperti sekarang. Sekarang orang penakut pun asal punya senjata bisa menembak dari jarak jauh. Tapi dahulu berhadap-hadapan, langsung berhadap-hadapan. Jadi kelihatan siapa pemberani, siapa yang jagoan. Subhanallah. Mereka tidak lain karena keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam diri mereka, sehingga Allah memberikan pertolongan. Terjadi gempa sedikit saja di masa Umar, kata Umar, kalau terjadi lagi saya enggak mau tinggal lagi bersama kalian. Karena yakin ini Allah yang ciptakan. Adapun sebab-sebab yang alami itu juga Allah yang ciptakan. Turunnya hujan kan Allah juga yang turunkan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit. Yang menggerakkan lempengan kalau misalkan terjadi tsunami, katanya ada lempengan bergerak di lautan. Itu kan Allah yang ciptakan. Allah yang kuasai, Allah yang gerakkan. Jadi jangan itu yang duluan kita pikirkan. Tapi yang kita pikirkan adalah dosa-dosa kita. Bisa jadi kita ini dihukum oleh Allah karena dosa yang kita lakukan. Terjadi yang semisal di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, juga khalifah yang sangat agung. Dia mengikuti sifat-sifat para sahabat. Maka beliau segera menulis surat kepada para gubernur, suruh masyarakat bertobat. Inilah jemaah sekalian solusi utama agar kita lepas dari musibah dan malapetaka. Makanya sangat aneh jemaah sekalian, sudah terlalu banyak orang-orang berguguran karena musibah pandemi ini. Lalu kita juga masih lalai. Kita masih tidak takut kepada Allah. Kita masih bergelimang dosa. Kita masih malas ibadah. Ini aneh sebenarnya. Setiap hari kita dengarkan berita kematian, tapi kita masih lalai. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, agar Allah jadikan mereka rasakan sendiri sebagian saja akibat dosa mereka. Bukan semuanya, ini baru sebagian dosa kita. Bayangkan kalau semua dosa kita. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka bertaubat. Ini yang seharusnya jemaah sekalian. Dan ketahuilah, ketika terjadi musibah ini dan kita kuatkan kembali keimanan kita, maka itu akan menjadi kebaikan yang besar. Apa diantaranya jemaah sekalian? Pintu hidayah. Sebagaimana kata Allah di surat At-Taghabun ayat ke-11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman bahwa musibah itu terjadi dengan takdir Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Subhanallah. Jangan sia-siakan jemaah sekalian. Ini di antara hikmah musibah. Hikmah yang sangat besar. Kalau kita kuatkan iman kita kembali menjadi pintu hidayah. Dan tidak ada solusi terbaik kecuali kembali memperkuat iman, kembali memperkuat tauhid. Coba antum perhatikan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kesusahan. Semuanya adalah doa yang mengandung penguatan tauhid. Mulai dari doa Nabi Yunus alaihi salam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim membaca doa Nabi Yunus kecuali pasti Allah kabulkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hafalkan jemaah sekalian. Tiga kalimat ringkas saja. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Kalimat tauhid. Subhanak, maha suci engkau, yaitu engkau tidak layak dipersekutukan. Kita jauhi semua dosa syirik. Itu arti subhanak. Inni kuntu minadh-dhalimin. Pernyataan mengakui dosa untuk bertobat kepada Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya beliau akui dosanya. Maka beliau memohon ampun kepada Allah. Inilah tiga sebab utama kita selamat dari musibah. Dari semua kesusahan. Kembali menguatkan tauhid kita. Menjauhi semua dosa syirik. Subhanallah, sebagian orang sudah dapat musibah, bukannya tobat, malah tambah berbuat syirik. Pergi ke dukun, cari orang pintar. Harusnya bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bertobat dari semua dosa-dosa kita. Ini tiga kandungan doa Nabi Yunus alaihi salam. Ada doa yang lain juga, ringkas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, baca saat menghadapi kesusahan. Allahu, Allahu, Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Dua kalimat saja. Yang pertama, Allahu, Allahu, Rabbi. Allah, Allah, dialah Rabbku. Ini yang kita bahas. Allah, dialah Rabb kita. Kalau ada selain Allah yang mengaku sebagai Rabb atau pemilik sifat-sifat Rabb, kita pun tahu dia pendusta dan dia adalah Dajjal, pendusta besar. Ini yang pertama. Yang kedua, la usyriku bihi syai'a. Aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dua kalimat singkat. Termasuk doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi musibah. Lihat jemaah sekalian, dari dua doa ini, doa Nabi Yunus dan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kalimat memohon, ya Allah angkatlah musibah ini. Karena cukup dengan tauhid kita, dengan taubat kita, Allah angkat musibah. Jadi, dua kalimat singkat, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Satu lagi jemaah sekalian. Sedikit panjang, sedikit saja. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. kalimat-kalimat yang familiar kan, mudah dihafal. Tiga kalimat. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Ini yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallahu rabbul arshil azim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb, pemilik arsh yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb langit, Rabb bumi, dan Rabb pemilik serta penguasa arsh yang mulia. Ini semuanya tauhid. Semuanya adalah tauhid. Masuk di situ tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Ini juga doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita baca ketika menghadapi kesusahan. Perbanyak jemaah sekalian membaca doa ini. Tentu bukan sekedar baca, tapi kita meyakini kebenaran yang terkandung di dalam kalimat-kalimat doa tersebut dan kita amalkan dalam hidup kita. Yang enggak ada gunanya orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berbuat syirik. Dia ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari kesyirikan, itu artinya, tapi dia berbuat syirik. Tidak ada gunanya. Jadi inilah jemaah sekalian pentingnya mentauhidkan Allah, sehingga Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, Profesor Doktor Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah taala. Beliau punya buku bagus Fikih Doa dan Zikir. Setelah beliau menyebutkan beberapa doa ketika menghadapi kesusahan, juga menukil ucapan-ucapan ulama, maka beliau berikan kesimpulan bahwa sebesar-besar sebab atau solusi utama ketika menghadapi kesusahan adalah tajdidul iman wa tardidu kalimatit tauhid la ilaha illallah. Menguatkan kembali keimanan kita dan mengulang-ulang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ucapkan sebanyak-banyaknya zikir la ilaha illallah disertai dengan keyakinan yang kuat terhadapnya dan pengamalan dalam hidup kita. Baik. Jadi jemaah sekalian, Allah dialah Rabb, pemilik sifat-sifat rububiyah, sehingga hanya Dia yang berhak disembah. Maka apabila ada selain Allah yang mengaku sebagai Rabb atau mengaku pemilik satu saja, enggak usah banyak, satu saja sifat-sifat Allah, maka kita pun tahu dia adalah pendusta besar. Dia disebut kadzibun atau kadzabun atau dajjalun, pendusta besar. Dan jemaah sekalian, di dalam sejarah umat manusia ada tiga orang yang paling terkenal yang mengaku sebagai Tuhan. Yang mengaku sebagai Tuhan itu banyak, tapi tiga orang ini yang paling terkenal. Dua disebutkan dalam Al-Quran, satu disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang pertama adalah Fir'aun. Jadi ini bukan hal yang baru. Fir'aun sudah berabad-abad lamanya pernah mengaku sebagai Tuhan. Dia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Di waktu yang lain dia mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu untuk kamu ada sesembahan selain aku. Dan macam-macam ucapannya. Dan apa akhir daripada Fir'aun? Allah menimpakan azab kepadanya dalam keadaan dia tidak berdaya melawan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun mati dan dia dikenang sebagai orang yang kafir kepada Allah dan melampaui batas. Yang kedua, Namrud. Fir'aun di masa Nabi Musa, Namrud di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia pun mengaku sebagai Tuhan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berhasil mematahkan dipecahkan. Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh Namrud, tapi walaupun dia sudah jelas kalah ketika berdialog, berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, namun dia tetap pada kesombongannya. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kamu lihat orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Rabbnya yang telah memberikan kekuasaan kepadanya? Ya, mentang-mentang dia berkuasa, dia merasa dirinya lah sebagai Tuhan. Idh qala Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim berkata kepadanya, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada Namrud untuk menyadarkannya. Kamu ini bukan apa-apa, Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Qala, tapi apa jawab Namrud? Ana uhyi wa umit. Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Ternyata yang dia maksud menghidupkan orang yang tidak dia bunuh, dia biarkan hidup. Itu yang dia maksud menghidupkan. Yang dia matikan, yang dia bunuh. Padahal kan bukan itu yang dimaksud. Menghidupkan maksudnya menciptakan seluruh makhluk hidup ini. Tentu dia gak akan bisa. Satu pun makhluk hidup dia gak akan bisa. Mematikan, menakdirkan mati. Ya, faktanya untuk membunuh Nabi Ibrahim pun dia tidak sanggup. Walaupun dia telah mengumpulkan kayu bakar yang begitu banyak untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah yang maha mampu menghidupkan dan mematikan yang hakiki tidak menakdirkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mati dengan api tersebut. Maka dia mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini namanya debat kusir, ya. Ini namanya debat kusir atau bahasa kita ngeyel. Kan bukan itu yang dimaksud menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Sebab para nabi adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana Nabi Ibrahim mematahkan hujahnya sampai dia terdiam, enggak bisa menjawab apa-apa lagi? Kata Allah, qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Maka Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Rabbku, dialah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Maka silahkan, kalau kamu memang Tuhan, terbitkan matahari dari arah barat. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Fabuhita alladhi kafar. Terdiamlah orang kafir itu. Sudah enggak bisa berdebat lagi. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak akan menolong atau tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim itu. Ini yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga yang disebutkan dalam hadis adalah Dajjal. Dajjal yang khusus tadi, yang akan muncul di akhir zaman. Maka kelak dia termasuk orang yang akan mengaku sebagai Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai Tuhan, sebagai Rabb yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dan dia bisa membuktikan kepada orang-orang bodoh yang kemudian membuat mereka tertipu. Nabi SAW menceritakan dalam banyak hadis bagaimana Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan bantuan setan menyerupai orang yang sudah mati. Jadi ada seorang anak muda. Dajjal mengatakan kepadanya, apakah kamu akan beriman kepadaku kalau aku bisa menghidupkan ayah dan ibumu? Dia katakan, ya, kalau begitu engkau Tuhan. Maka Dajjal pun mendatangkan ayah dan ibunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu setan yang menyamar menyerupai ayah dan ibunya anak itu, sehingga anak itu pun menjadi kafir. Kalau kita belajar agama, kita enggak akan tertipu. Ingat saja satu ayat. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang yang sudah mati itu, di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding. Makanya alam kubur disebut alam barzakh, karena ada barzakh, dinding pembatas. Kata Allah, mereka tidak akan bisa menyeberangnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Walaupun kita lihat persis seperti ayah dan ibu kita muncul di hadapan kita, kita yakin sudah wafat. Kecuali kita gak yakin belum wafat, ternyata belum wafat ayah dan ibu kita. Tapi kalau kita yakin, lihat, sudah wafat, kita yang kuburkan sendiri, tiba-tiba muncul ayah dan ibu kita. Atau ada penampakan orang yang sudah wafat di sebuah jembatan, yang membuat jembatan itu jadi angker. Dan yang nampak itu persis seperti orang yang mati di situ. Maka jemaah sekalian, itu permainan setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, itulah modus yang dilakukan oleh Dajjal. Sehingga seakan-akan dialah yang menghidupkan, atau dia juga bisa menghidupkan. Jadi kalau kita belajar tauhid, kita belajar agama Islam ini, kita punya benteng dari para penyesat tersebut. Kita tidak akan mudah disesatkan. Iya. Jadi ini orang ketiga. Dan hadis-hadis tentang dia itu sangat banyak sampai derajat mutawatir. Jadi Dajjal itu betul-betul ada makhluk yang Allah ciptakan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, dan sebagai azab balak kepada orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu kan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi betul sekali, termasuk mukjizat para nabi dan rasul, termasuk mukjizat Nabi Isa alaihi salam adalah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, pertanyaannya apa bedanya kalau begitu dengan yang dilakukan oleh Dajjal? Perbedaannya jemaah sekalian, yang terjadi pada Nabi Isa alaihi salam itu beneran. Kenapa bisa beneran? Karena mukjizat itu bukan kesaktian yang dimiliki para nabi. Jadi jangan salah paham ya. Mukjizat itu bukan kesaktian yang dimiliki para nabi. Sedangkan yang ada pada Dajjal itu kesaktian dia. Bisa mengajak setan membantu dia. Karena dia bekerja sama dengan setan. Dia budaknya iblis. Maka setan-setan, para pembantu anak buahnya iblis, membantu dia supaya dia jadi sakti. Dan itulah yang terjadi pada para dukun. Dan para dukun itu kan, kalau dia mau mempertontonkan kesaktiannya, dia bisa melakukannya kapan saja. Sedangkan para nabi dan rasul ini, mukjizat yang mereka miliki itu Allah yang memperjalankan pada diri mereka. Allah yang menghidupkan. Dan itu adalah pengecualian dari ayat yang kita sebutkan tadi. Allah langsung yang, kalau bicara pengecualian sebenarnya banyak, bukan hanya kisah Nabi Isa alaihi salam. Tapi kita katakan itu pengecualian, dia bisa hidup kembali padahal dia sudah mati karena ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya seperti yang dilakukan oleh Dajjal, maka kembali kepada ketentuan Allah yang asal, yaitu manusia tidak akan mungkin gentayangan di muka bumi kecuali dia tidak akan mungkin bangkit dari kuburnya kecuali hari kiamat. Iya, jadi itu perbedaannya. Nabi Isa alaihi salam bukan kesaktiannya, tapi Allah yang perjalankan pada diri beliau. Ya. Karena itu sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia itu ada tiga. Mustahil dilakukan oleh manusia tapi terjadi. Yang pertama mukjizat, yang kedua karomah, yang ketiga sihir dan perdukunan. Sihir dan perdukunan itulah yang ada pada Dajjal. Kemudian karomah ada pada para wali, dan mukjizat ada para nabi. Dan karomah dan mukjizat keduanya itu Allah yang perjalankan, bukan kesaktian para wali. Jadi enggak ada wali yang sakti, bukan pula kesaktian para nabi. Sehingga jemaah sekalian, kalau Allah tidak memberikan kepada nabi, maka tidak akan berlaku hal tersebut. Oleh karena itu, ketika orang-orang datang menantang Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ini dan itu, ya beliau enggak layani. Untuk mendatangkan keajaiban-keajaiban, beliau enggak layani. Ya itu Allah yang bisa, bukan beliau. Kemudian juga tertimpa kepada beliau di perang Uhud, sebagaimana sudah sering kita pelajari, tertimpa kepada beliau berbagai macam musibah dan malapetaka. Beliau terluka, gigi beliau pecah, kepala beliau terluka di perang Uhud. Artinya beliau manusia biasa, tidak punya kesaktian seperti para dukun. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.